Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pelajaran kepada murid-murid beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dengan menyebutkan kisah terdahulu. Kisah-kisah yang telah terjadi di zaman dahulu untuk diambil pelajarannya, untuk dijadikan sebagai ibrah. Dahulu ada seorang yang membunuh 99 jiwa. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa membunuh satu jiwa saja dengan sengaja adalah termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan ancaman-ancaman, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaih wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'adzima. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan yang akan dia dapatkan nanti di akhirat ialah jahannam, neraka jahannam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan bagi orang tersebut azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang ini bukan hanya membunuh satu jiwa, tetapi yang telah dia lakukan lebih dari itu, yang memang diawali dengan membunuh satu orang, kemudian bertambah sampai pada jumlah yang sangat besar, yang sangat banyak, tis'atan wa tis'ina nafsa, 99 jiwa. Qala fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya hidayah, petunjuk, agar dia bertaubat kepada Allah atas apa yang telah dia lakukan dari dosa-dosa besar tersebut. Sudah 99 jiwa, yang akhirnya dia sadar bahwa itu adalah dosa besar. Dia harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya hidayah sampai dia berusaha mencari tahu siapa orang yang paling mengerti, siapa orang yang berilmu di tempatnya itu. Mencari, ingin bertanya kepada ahlu al-ilm berkaitan dengan perbuatan yang telah dia lakukan. Dia ingin bertaubat, dia ingin kembali kepada Allah, dia ingin meninggalkan dosa-dosa tersebut. Tapi apakah masih ada kesempatan baginya? Sehingga dia pun memutuskan untuk mencari orang yang ngerti agama. Fadulla ala rahibin, ternyata ada yang menunjukkan kepadanya rahib. Ada orang yang mengarahkan dia untuk menemui rahib. Rahib itu adalah abid, walaysa ma'ahu ilm. Rahib adalah orang yang rajin ibadahnya, tapi sedikit ilmunya. Itu rahib. Yang lebih menonjol dan yang terlihat darinya adalah rajinnya dia dalam menjalankan amal ibadah. Adapun dari sisi keilmuan, bisa jadi dia tidak memilikinya atau sangat minim. Faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Kemudian si pembunuh itu pun mendatangi rahib dan menyampaikan kepada rahib bahwa dirinya telah membunuh sebanyak 99 jiwa. Pertanyaannya, fahallahu min taubah? Setelah dijelaskan tentang keadaan dirinya yang sebenarnya, bagaimana dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan, dia ingin bertaubat. Fahallahu min taubah? Apakah dengan kondisiku yang seperti ini, yang sudah membunuh 99 jiwa, apakah masih ada kesempatan baginya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal? Faqala la. Maka rahib itu pun menjawab, tidak. Tidak ada kesempatan bagimu untuk bertaubat. Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi setelah itu? Faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Karena menjawab dengan jawaban la, karena menjawab dengan jawaban yang tidak didasari dengan ilmu, akhirnya dia pun mendapatkan imbas, mendapatkan dampak buruk dari fatwanya, dari jawabannya itu tadi. Justru dia dibunuh oleh si penanya, dan si penanya pun akhirnya menyempurnakan jumlah jiwa yang telah dia bunuh menjadi 100. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berhenti sejenak di sini untuk mengambil faedah, pelajaran, yaitu pentingnya seseorang mempelajari ilmu agama. Dan apabila ditanya tentang sesuatu yang dia tidak mengerti, tidak tahu ilmunya, maka jangan pernah menjawab dengan jawaban yang tidak didasari dengan ilmu. Berbahaya. Berbahaya. Akan ada efek negatifnya yang kembali kepada si penanya dan juga orang yang ditanya. Seperti contoh yang disebutkan dalam hadis ini. Ketika rahib itu tidak memiliki ilmu dan dia menjawab dengan jawaban yang tidak didasari ilmu. Ketika ditanya apakah masih ada kesempatan baginya untuk bertaubat, si rahib menjawab dengan perasaan karena dia menganggap bahwa penanya itu telah terlalu banyak dosanya. Bukan hanya 1-2 jiwa yang dia bunuh. Yang dia bunuh adalah 99 jiwa. Ini sudah terlalu besar dosanya. Maka si rahib itu pun menjawab, la, tidak ada kesempatan bagimu untuk bertaubat. Karena jawaban dia tidak didasari dengan ilmu, akhirnya dia pun mendapatkan imbas dari jawaban tersebut. Dia dibunuh. Dibunuh. Lalu si penanya juga akan terseret dan mendapatkan imbasnya. Akhirnya dia terjatuh dalam perbuatan dosa berikutnya, yaitu membunuh juga. Membunuh sebanyak 100. Dalam hal lainnya atau dalam contoh-contoh lainnya pun sama. Ketika seseorang ditanya tentang urusan dunia misalkan, yang itu tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat, tidak ada kaitannya dengan urusan agama, si penanya ditanya, atau orang yang seseorang ditanya oleh si penanya tentang urusan dunia, entah itu berkaitan dengan kendaraan atau itu berkaitan dengan alat komunikasi atau alat elektronik lainnya, dan dia menjawab dengan jawaban yang tidak didasari dengan ilmu, asal-asalan, akan ada efek dampak buruknya, baik kembalinya pada orang yang ditanya maupun orang yang bertanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, alangkah indahnya, alangkah bagusnya apa yang telah dicontohkan oleh para ulama seperti Al-Imamu Ahmad rahimahullah dan yang lainnya dari a'immah. ketika ditanya dengan suatu pertanyaan yang tidak mampu untuk menjawabnya atau tidak memiliki ilmu tentang jawaban tersebut, mereka rahimahullah rahimahumullah menjawab dengan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengerti. Tidak memaksakan dirinya untuk menjawab dengan jawaban yang tidak didasari dengan ilmu. Kembali pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin alimin." Kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang tersebut, si pembunuh itu tadi, masih terus berusaha. Masih terus berusaha. Artinya ini menunjukkan betapa jujurnya dia, betapa jujurnya niat dia untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melepaskan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Setelah gagal yang pertama, terus masih bangkit dan melanjutkan untuk mencari tahu siapa orang yang mengerti, siapa orang yang berilmu. Fadulla ala rajulin alimin, maka ada seseorang yang menunjukkan dia kepada alim, orang yang berilmu. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Lalu si pembunuh itu menceritakan tentang kondisinya, bahwa dirinya telah membunuh sebanyak 100 jiwa. Fahal lahu min taubah. Pertanyaannya sama. Apakah masih ada kesempatan baginya untuk bertaubat? Karena yang ditanya adalah seorang yang berilmu, maka alim itu akan menjawab sesuai dengan ilmunya. Faqala na'am, maka alim itu pun menjawab iya. Masih ada kesempatan bagimu untuk bertaubat. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangi, yang menjadikan penghalang dari at-taubah? Tidak ada. Selama dia masih hidup dan selama masih ada kesempatan untuk bertaubat, maka tidak ada yang bisa menghalanginya dari at-taubah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian alim itu tadi menyampaikan kepada si pembunuh yang serius ingin bertaubat, intolik ila ardi kada wa kada, fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in. Ini pesannya seorang alim setelah menjawab jawaban yang benar, setelah alim itu menjawab bahwa masih ada kesempatan baginya untuk bertaubat, si alim itu memberikan arahan dan bimbingan kepada si penanya. Intolik, kalau kamu betul-betul jujur ingin bertaubat, maka tinggalkanlah, pergilah ke daerah yang seperti ini, seperti ini. Disebutkan kriterianya. Kada wa kada, yang demikian dan demikian. Fa inna biha unasan ya'budunallaha. Karena di daerah tersebut, di tempat tersebut, penduduknya semuanya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, fa'budillaha ma'ahum. Ketika engkau tinggal di daerah tersebut, maka beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti mereka. Lakukanlah apa yang mereka lakukan. Wa la tarji' ila ardik. Ingat, jangan kembali ke kampung halamanmu. Jangan kembali dan jangan pulang ke kampung halamanmu, ke tempat tinggalmu. Fa innaha ardu su'in, karena tempat tinggalmu adalah tempat yang buruk, tempat yang tidak baik untukmu, tempat yang tidak baik untuk dirimu, tempat yang bisa merubah akhlakmu, perilakumu, sifatmu menjadi jelek. Maka tinggalkanlah. Kalau kamu kembali ke tempat tersebut, bisa jadi kamu akan melakukan dosa-dosa yang berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan taubat si pembunuh itu tadi, walaupun dia telah membunuh sebanyak 100 jiwa, selama dia masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertaubat, selama nyawa itu belum sampai di kerongkongan dan belum terbit matahari dari tempat tenggelamnya, maka masih ada kesempatan untuk bertaubat apapun dosanya, baik itu pembunuhan atau yang lebih besar daripada itu seperti kesyirikan. Maka bagi siapa saja yang telah melakukan berbagai macam dosa, diri kita yang terus menerus melakukan dosa, kemaksiatan, jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu taubat terus akan terbuka di hadapan kita, dan masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri menjadi yang lebih baik. Tapi konsekuensinya harus dijalani. Harus dijalani supaya betul-betul taubatnya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa yang disebutkan dalam hadis ini. Karena si penanya itu melakukan dosa berupa pembunuhan, si alim yang ditanya memberikan jawaban sesuai dengan kondisi orang tersebut. Alim ini melihat bahwa orang itu melakukan sekian banyak dosa dan kemaksiatan, orang itu telah berhasil membunuh 100 jiwa karena faktor teman dan lingkungan. Faktor teman dan lingkungan yang mendukung dia untuk melakukan perbuatan ini. Akhirnya dengan mudah dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Satu, dia berhasil membunuhnya, kemudian melakukan yang kedua. Yang kedua berhasil, dia melakukan yang ketiga, dan seterusnya. Yang menjadikan sebab dia melakukan perbuatan ini ialah orang-orang yang ada di sekitar dia dan lingkungan tempat dia berada. Semuanya sudah dukung. Dukung semuanya. Faktor-faktornya sudah sangat banyak, sehingga dia dengan mudah melakukan dosa dan kemaksiatan ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya untuk memperhatikan teman-teman kita, siapa mereka, dan pentingnya untuk memperhatikan lingkungan di mana kita tinggal. Kalau teman-teman kita, teman duduk kita, teman muamalah kita adalah orang-orang yang baik, maka insyaallah ta'ala kita pun akan terjaga kebaikannya. Teman-teman kita ada teman-teman yang saleh, maka bi'idnillahi azza wa jal kita pun akan ikut setidaknya mengamalkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Akan ikut terdorong melihat teman kita membaca Al-Quranul Karim, akhirnya kita pun tertarik untuk membaca. Melihat teman kita menunaikan sholat sunnah, akhirnya kita pun tertarik untuk menunaikan sholat sunnah juga. Melihat teman kita ikut menghadiri majalis al-ilm, yang tadinya kita belum mengenal dakwah, yang tadinya kita belum mengenal majelis ilmu karena kita berteman dengan orang-orang yang seperti ini keadaannya, sedikit demi sedikit hati ini tertarik untuk ikut menghadiri majelis al-ilm. Dan ini nyata, bisa dirasakan. Namun sebaliknya, kalau seandainya teman-teman yang ada di sekitar kita, teman-teman akrab kita, teman muamalah kita, adalah mereka yang sibuk dengan urusan-urusan dunia yang kemudian melalaikan urusan akhiratnya. Salat lima waktu dia tinggalkan. Apalagi majelis al-ilm. Dosa dan kemaksiatan terus dia lakukan. Kalau teman-temannya seperti itu kondisinya, maka sedikit demi sedikit dia pun akan berusaha meniru seperti apa yang dilakukan oleh teman-temannya itu tadi. Yang tadinya dia adalah seorang yang berusaha untuk menjaga sholat lima waktunya. Namun ketika dia mendapatkan teman yang tidak pernah menjalankan sholat lima waktu, maka sedikit demi sedikit dia akan meninggalkan sholat lima waktu itu di masjid. Mulai tidak terlihat di masjid. Mungkin saja dia sholat di rumahnya. Tapi lambat laun mungkin saja dia akan meninggalkan sholat tersebut. Tertarik oleh teman jeleknya itu tadi. Kalau teman-temannya ialah teman-teman yang melakukan kemaksiatan berupa dusta dan pencurian misalnya, maka sama, dia pun akan ikut tertarik dengan temannya itu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula dengan lingkungan hidup di mana tempat kita tinggal. Kalau tempat tinggal kita, sekitarannya, tetangga-tetangganya adalah tetangga-tetangga yang tidak baik, yang di situ terjadi banyak kemungkaran-kemungkaran, tidak ada yang mengingkarinya, bahkan itu sudah dianggap hal yang lumrah dan yang biasa, maka tidak menutup kemungkinan kita sebagai orang yang tinggal di situ akan terseret sedikit demi sedikit melakukan sesuai dengan apa yang mereka lakukan dari kemungkaran-kemungkaran itu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita selesaikan terlebih dahulu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Setelah diberi arahan untuk berpindah ke tempat yang lebih baik keadaannya, yang penduduknya itu taat kepada Allah, maka orang itu pun menjalankan sesuai dengan apa yang telah diarahkan oleh alim itu tadi. Fantalaqa hatta na'ida nasafat tariq atahul mautu fakhtasamat fihi malaikatul rahmah wa malaikatul adab. Ketika dia melangkahkan kakinya, mulai melangkahkan kakinya menuju tempat yang dimaksud, sampai di pertengahan jalan dia meninggal. Atahul maut. Belum sampai ke tempat tujuan, belum sempat untuk bertemu dengan penduduk daerah tersebut, bahkan belum sempat sama sekali melakukan amal soleh, beribadah kepada Allah di daerah tersebut. Masih dalam proses perjalanan. Atahul maut. Allah takdirkan orang tersebut meninggal. Fakhtasamat fihi malaikatul rahmah wa malaikatul adab. Maka ada perselisihan yang terjadi antara malaikat rahmah dan malaikatul adab. Apakah orang ini dimasukkan ke dalam al-jannah atau orang ini dimasukkan ke dalam neraka jahannam? Dimasukkan ke dalam jannah karena dia sudah memiliki niatan yang baik untuk bertaubat kepada Allah dan dia sudah menjalankan prosesnya walaupun belum sempat mengamalkan satu amal kebaikan. Masih proses niat untuk bertaubat, niat untuk meninggalkan tempat tinggalnya. Sebatas itu saja. Malaikatur Rahman mengatakan dia adalah penduduk Al-Jannah. Karena dia ja'atak ta'iban mukbilan biqalbihi ilallah. Dia berusaha untuk menempuh perjalanan ini menuju daerah tersebut dalam rangka bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar. Malaikatul Adab mengatakan tidak, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam karena dia belum melakukan satu kebaikan pun, sedikit pun belum ada. Maka datanglah malaikat sebagai hakim untuk menyelesaikan perdebatan ini. Malaikat itu pun mengatakan, kisu ma baina al-ardain. Sekarang ukurlah jarak antar dua daerah tersebut. Mana yang lebih dekat? Daerah asalnya, kampung halamannya, atau daerah yang akan dia tuju? Maka ketika diukur, ternyata jaraknya ke daerah yang akan dituju lebih dekat daripada daerah atau kampung halamannya. Maka dia pun dimasukkan ke dalam Al-Jannah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu hadis yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya untuk memperhatikan teman-teman kita. Siapa mereka? Pentingnya untuk memperhatikan lingkungan di mana kita tinggal. Apakah itu baik untuk agama kita? Apakah itu baik untuk pendidikan anak-anak kita? Atau tempat tersebut adalah tempat yang buruk, yang akan mempengaruhi agama kita, yang akan mempengaruhi pendidikan anak-anak kita? Teman-teman kita, apakah mereka adalah orang-orang yang baik akhlaknya, baik perangainya, baik tutur katanya, baik agamanya, atau mereka adalah orang-orang yang mujrim, orang-orang yang senantiasa melakukan dosa dan kemaksiatan? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Dan masing-masingnya memiliki dampak. Kalau berteman dengan yang baik, insya Allah akan baik juga. Kalau berteman dengan teman yang jelek, maka dia pun akan ikut menjadi orang yang jelek. Demikian pula dengan lingkungan. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil misk wa nafikhil kir. Fahamilul misk imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a minh wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan mumtina. Rasul alaihi salatu wassalam memberikan gambaran, memberikan perumpamaan kepada kita tentang teman-teman yang baik dan teman-teman yang buruk. Nanti tinggal pilih saja mau berteman dengan siapa. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, perumpamaannya seperti hamilul misk wa nafikhul kir. Penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Las. Perumpamaan ini disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam supaya kita mudah dalam memahaminya. Supaya kita lebih mudah dalam memahaminya tentang perbedaan teman-teman yang buruk dengan teman-teman yang baik. Fahamilul mis, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, parfum, imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a min, wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, dekat dengan mereka, bisa jadi kita akan diberi minyak wangi darinya, atau kita akan membelinya, atau minimalnya kita bisa mencium aroma yang baik, aroma yang enak, aroma yang sangat wangi, karena yang dia jual adalah parfum, minyak wangi. Demikian apabila kita berteman dengan teman yang baik. Kalau kita berteman dengan teman yang baik, teman yang soleh, teman yang baik akhlaknya, tutur katanya, perilakunya, ya kita bisa melihat bagaimana akhlak-akhlak yang baik yang ada pada teman kita. Kalau kita sudah bisa melihatnya, mengamatinya, memperhatikannya, akhirnya hati ini tergerak untuk gimana supaya saya bisa meniru apa yang dia lakukan. Tertarik, terseret, sehingga dia melakukan kebaikan demi kebaikan dengan sebab dia berteman dengan teman yang baik. Wa nafikhul kir, sementara pandai besi, tukang las, kita dapati di mana tempat kerjanya dipenuhi dengan besi-besi misalnya, belum lagi lasnya, belum lagi aromanya yang tidak semua orang mampu atau betah di tempat seperti itu. Kalau kita dekat dengannya, bisa jadi pakaian kita akan terbakar karena percikan, kena percikan api, atau kita akan dapatkan aroma yang tidak enak. Ini dijadikan sebagai perumpamaan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau mau memilih teman yang buruk, nah ini gambarannya. Buruk akhlaknya, buruk tutur katanya, buruk perangainya, perilakunya, ucapannya, agamanya, ya, dia akan mendapatkan kejelekan-kejelekan dari temannya. Yang dia lihat suatu yang jelek, yang kemudian dia menirunya. Sebelum dia berteman dengan orang tersebut, masya Allah, tutur katanya baik, bagus, lemah, lembut. Ketika berteman dengannya, seiring berjalannya waktu, karena dia dekat dan sudah tahu betul watak dan karakternya, akhirnya gaya bahasanya pun berubah. Kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang kotor sudah biasa dia ucapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang lainnya yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam berkaitan dengan teman dan lingkungan adalah apa yang beliau sabdakan, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, maka perhatikanlah oleh kalian siapa yang akan dijadikan sebagai teman. Ini peringatan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini arahan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Tinggal kita mau memilih yang mana. Seseorang itu tergantung bagaimana dengan agama temannya. Kalau kita berteman dengan orang yang agamanya baik, insyaallah kita pun akan ikut menjadi baik. Kalau berteman dengan teman yang buruk agamanya, ya bisa jadi agamamu pun akan ikut menjadi buruk. Sebelum berteman, sholatnya masya Allah rajin. Sudah dekat, sudah berteman, sudah dekat, sudah menjalin komunikasi, akhirnya terseret menjadi orang yang jelek agamanya. Iya dan billah. Falyamdur, Maka sebelum berteman, lihat siapa yang akan kita jadikan sebagai teman. Jangan asal mengambil dan menjadikan seseorang sebagai teman dekat kita. Dikatakan dalam bait syair, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani muqtadi. Tidak usah bertanya tentang seseorang, bagaimana jati dirinya, bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Tidak usah tanya. Tidak usah ditanya. Wasal an qarinih. Tapi yang perlu kamu tanyakan ialah siapa temannya. Tidak usah bertanya gimana sih sebulan, apakah dia orang yang baik, bagaimana akhlak dia, bagaimana agama dia, bagaimana tutur kata dia. Tidak perlu engkau bertanya tentang seseorang, tentang jati dirinya, tentang orang tersebut. Tapi tanya saja, siapa temannya? Siapa temannya? Fakullu qarinin bil muqarani muqtadi. Karena yang namanya teman dengan teman yang lainnya itu akan saling mengikuti. Kalau temannya itu baik, ya insya Allah dia adalah orang yang baik. Kalau temannya itu ada teman yang jelek, ya kemungkinan besar dia akan ikut menjadi jelek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita perintah untuk memilih teman-teman yang baik, memilih tempat dan lingkungan yang baik, yang itu semuanya kembali maslahatnya, kebaikannya untuk diri kita masing-masing. Di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar bisa lebih bersabar hidup bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan di sore hari, yang mereka melakukan amalan tersebut dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah. Wasbir, sabarkanlah dirimu. Bersama siapa? Sabar menghadapi siapa? Ma'alladina yad'una rabbahum. Bersama orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, bil ghadati wal ashi, baik di pagi hari ataupun di sore hari, di waktu-waktu tersebut. Yuriduna wajha. Mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena riya, bukan ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Wajah Allah yang dia inginkan. Betul-betul ikhlas karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah, berihtisab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawah. Jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka demi mendapatkan kemewahan duniawi. Dan jangan pernah kamu mentaati, menuruti, dan berteman dengan orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka. Andzikrina wa taba'a hawa. Yang telah kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Ini bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang maslahat dan kebaikannya akan kita rasakan sendiri, kembalinya kepada kita. Allah sudah menyuruh kita untuk berteman, untuk sabar berteman dengan mereka yang senantiasa menjalankan amal ibadah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap waktunya, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabarlah bersama mereka. Sabar. Melihat teman kita rajin ibadahnya, sabar berteman dengan mereka. Terus pertahankan orang yang seperti ini. Wala tuti' man aghfalna an dzikrina. Adapun orang-orang yang telah lalai, yang tidak mengingat Allah, yang tidak menjalankan amal ibadah, yang tidak pernah berzikir kepada Allah, jangan ikuti, jangan ditaati, jangan jadikan sebagai teman. Dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sudah dikasih arahan, sudah dikasih petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pilih orang yang seperti ini, jangan yang seperti itu. Pilih mereka yang taat kepada Allah, jangan memilih orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa a'ridh amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Dan berpalinglah dari orang-orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, yang berpaling dari zikir kepada Allah dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia saja. Ini sudah disebutkan kriteria orang-orang yang baik, yang sepantasnya kita jadikan sebagai teman. Kalau ada orang yang seperti ini, lalai dari zikir kepada Allah, ibadahnya dia tinggalkan, kemudian dia sibuk dengan dunianya, sibuk dengan urusan dunia, jangan berteman dengan mereka. Berpalinglah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan memilih teman dan lingkungan yang baik, demikian pula ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, maka kita akan membaca contohnya, contoh nyata efek dari teman-teman yang buruk. Tadi sudah diberi perumpamaan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, tinggal kita memilih mau yang mana. Teman yang baik itu seperti ini, teman yang buruk itu seperti ini. Terus telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perintah untuk sabar dengan orang-orang yang seperti ini. Dan jangan mentaati orang-orang yang seperti apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Lalai dari zikir kepada Allah. Sudah pula disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berpalinglah dari mereka yang lalai. Dan tidak mencari kecuali urusan dunia saja. Ditambah lagi oleh Rasul alaihi salatu wassalam penjelasan tentang contoh nyata akibat berteman dengan teman yang buruk, akibat berteman dengan teman yang salah. Seperti apa yang dialami oleh paman beliau, Abu Thalib. Kita ketahui bahwa Abu Thalib adalah salah satu paman Rasul alaihi salatu wassalam yang membela beliau, membela dakwah beliau. Di awal-awal dakwah, pada saat beliau mengawali dakwahnya dengan cara sembunyi-sembunyi sampai pada terang-terangan, Abu Thalib membelanya. Membela ponakannya. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, Abu Thalib adalah paman beliau yang merawatnya, mendidiknya sejak kecil. Orang yang paling dicintai oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka pada saat Abu Thalib itu meninggal, Rasul alaihi salatu wassalam sangat sedih. Dan bersamaan dengan istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha, sedih. Menunjukkan betapa dekatnya Rasul alaihi salatu wasallam dengan pamannya. Dan pamannya adalah salah satu paman yang betul-betul membela dakwahnya Rasul alaihi salatu wasallam. Sampai orang-orang Quraisy itu segan kepada Abu Thalib. Ketika mendapati dakwahnya Rasul alaihi salatu wasallam semakin gencar, kaum musyrikin Quraisy mendatangi Abu Thalib, meminta kepada Abu Thalib supaya ponakannya itu tidak melanjutkan dakwahnya. Dijawab oleh Abu Thalib dengan jawaban yang baik kepada mereka. Dikasih tahu alasan-alasan dengan cara yang bagus. Salah satu bentuk pembelaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Thalib sendiri juga meyakini bahwa agama yang diajarkan, yang dibawa oleh nabinya, oleh Nabi Muhammad, oleh ponakannya, adalah agama yang paling baik, paling benar. Tapi lihat, di akhir hayatnya, dikisahkan, lamma hadarat Abu Thalib al-wafah, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibn Ubay wa Abu Jahl ibn Abi Umayyah wa Abu Jahl faqala lahu ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Lihat pengorbanannya Abu Thalib dari sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil sampai berdakwah. Pembelaannya Abu Thalib kepada Rasul alaihi salatu wasallam sangat besar. Ternyata di akhir hayatnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui pamannya, ternyata di situ sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Thalib, ya am, wahai pamanku, qul, katakanlah, la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah, satu kalimat yang aku bisa membelamu nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala lah, dua orang tadi yang sudah ada di sisi di samping Abu Thalib menyampaikan kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Diulangi oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah kalimat yang nanti aku akan membelamu dengannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dua orang itu tadi mengulangi lagi, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah kamu benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Ini di akhir hayat nih, di akhir hayat ketika Abu Thalib ingin meninggal. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan mendapatkan al-jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dakhala al-jannah, akan masuk ke dalam al-jannah. Ternyata Abu Thalib ikut bersama mereka di atas agamanya Abu Abdul Muttalib. Lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu contoh nyata akibat buruk berteman dengan teman yang buruk. Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah, membisikkan kepada Abu Thalib untuk tetap berada di atas agama kesyirikan. Terpengaruh sampai meninggal di atas kesyirikan dan menjadi orang yang musyrik, tidak selamat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan ini nabi, utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang terus berusaha untuk mengajak pamannya itu masuk Islam, mengajak pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena dengan sebab adanya teman yang buruk ini, nabi gak bisa. Lebih kuat tarikan orang-orang yang buruk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dan tidak mampu untuk memberikan hidayah. Hidayatut taufiq. Tidak mampu menentukan fulan bisa mendapatkan hidayah, fulan akan selamat. Sehingga ketika itu turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah, yakni hidayah itu taufik, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Contohnya Abu Talib. Maka di akhir pembahasan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah berpesan kepada kita, fa idza ra'aita min ashabika annahum yadullunaka 'alal khair wa yu'inunaka 'alayhi wa idza nasita dzakkaruk wa idza jahilta 'allamuk fastamsik bihujazihim wa'id 'alaihim bin nawajid wa'adhu 'alaihim bin nawajid. Pesan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu taala yang beliau sebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, apabila engkau mendapati teman-temanmu adalah orang-orang yang senantiasa mengarahkanmu untuk melakukan kebaikan dan senantiasa membantumu untuk melakukan kebaikan, yang apabila kamu lupa, teman-temanmu mengingatkannya, yang apabila kamu jahil tidak mengetahui ilmunya, teman-temanmu memberitahukan kepadamu. Kalau ada teman-temanmu yang seperti ini kondisinya, fastamsik bihujazihim, pegang erat-erat. Jangan sampai lepas teman-teman yang seperti ini. Pegang, pertahankan pertemanan dengan orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai lepas. Namun apabila ra'aita min ashabika man huwa muhmilun wala yubali halakta am baqita bal rubbama yas'a li halakika fahdharhu fa innahu sammun naqi. Tapi kalau kondisinya berbeda, ternyata teman-temannya kamu adalah orang-orang yang lalai, membiarkanmu, tidak peduli denganmu, engkau binasa atau tidak, engkau terjatuh dalam kesalahan atau tidak, engkau melakukan kebaikan atau tidak, engkau melakukan kemaksiatan atau tidak, teman-temanmu gak peduli, gak mengingatkan ketika terjatuh dalam kesalahan, dibiarkan begitu saja. Bahkan ada sebagian yang sengaja menjerumuskanmu untuk terjatuh dalam kebinasaan. Kalau ada teman-temanmu yang seperti ini kondisinya, fahdharhu, maka hati-hati, waspadailah, jauhi orang-orang yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai nanti seperti apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penyesalan di hari kiamat. Siapa mereka yang menyesal? Mereka yang menyesal ketika hidup di dunia ini salah mengambil dan menjadikan teman. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Furqan ayat ke-28, ya wailata laitani, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani anil zikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Jangan sampai terjadi penyesalan seperti apa yang disebutkan dan dikisahkan dalam Al-Quranul Karim. Seperti contohnya apa yang ada di dalam surat Al-Furqan. Ya wailata, kecelakaan yang besar bagiku. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya dahulu ketika aku masih hidup di dunia, tidak menjadikan fulan sebagai teman akrabku, tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anil dzikri. Sungguh dia telah menyesatkan aku. 'Anil dzikri, dari Al-Qur'anul Karim. Ba'da idja'ani, setelah Al-Qur'an itu datang kepadaku. Duhai kiranya penyesalan di akhirat sudah tidak ada manfaatnya. Mau kembali ke dunia? Enggak bisa. Sebelum datangnya penyesalan yang seperti ini, yang tidak bisa untuk diulang kembali, maka pikir baik-baik. Pertimbangkan dengan baik dan dengan matang siapa yang akan kita jadikan sebagai teman-teman kita. Kalau sudah salah pilih teman, nanti nyesel. Duhai kiranya di dunia saya tidak menjadikan fulan sebagai temanku. Duhai kiranya aku tidak menjadikan Alan sebagai temanku. Padahal dahulu aku senantiasa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ketika berteman dengannya, aku jauh dari Al-Quran. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan tidak mau menolong manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sebagai penutup di majlis kita kali ini, usi nafsi wa iyyakum bitaqullah. Saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan hadirin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berusaha untuk memilih dan selektif dalam mencari teman-teman dekat kita. Jangan sampai kita salah milih teman, jangan sampai kita salah pilih tempat tinggal, lingkungan-lingkungan yang buruk. Sudah cukup apa yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim berupa peringatan-peringatan, berupa perintah-perintah, dan sudah cukup apa yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadisnya. Sudah cukup untuk kita jadikan sebagai pelajaran, tinggal kita amalkan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ila huna tafaddalu hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.